Dari mana datangnya lintah? Dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke hati. Pepatah yang sering kita dengar di Indonesia ini memberikan kepada kita faedah yang sebetulnya bagus sekali. Mata ketika kita melihat sesuatu, maka dia akan turun ke hati kita. Kemudian akan berbuah menjadi sebuah pikiran. Pikiran itu kemudian berubah menjadi sebuah niat. Niat itu kemudian direalisasikan dengan perbuatan. Ketika kita melihat misalnya sesuatu yang kita sukai, pemandangan yang indah, hati kita menjadi bahagia. Kemudian kita berpikir. Pikiran itulah yang kemudian menimbulkan kepada niat dan keinginan untuk melakukan suatu perbuatan. Oleh karena itu, ikhwatal Islam azanillahu wa iyyakum, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk senantiasa memanage mata kita agar tidak berakibat buruk untuk hati kita. Allah Ta'ala berfirman, wa qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazhu furujahum. Katakan kepada kaum mukminin, hendaklah mereka menundukkan pandangan-pandangan mereka dan menjaga kemaluan-kemaluan mereka. Wa qul lil mu'minat yaghuddna min absarihim. Dan katakan kepada para wanita itu agar mereka menundukkan pandangan-pandangan mereka. Wa yahfazhna furujahun. Dan menjaga kemaluan-kemaluan mereka. Ketika kita melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seringkali pandangan ketika melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah mengotori hati kita. Seorang laki-laki melihat wanita yang cantik, melihat aurat wanita. Apa yang terjadi? Itu berbekas di hatinya. Lalu hatinya berangan-angan, hatinya berpikir. Setelah dia berpikir, timbul niat. Ada keinginan. Keinginan apa? Untuk berbuat maksiat kepada Allah, untuk mendekati wanita itu, untuk memikat wanita itu. Kemudian niat itu direalisasikan dengan perbuatan. Oleh karena itu, ya akhul Islam, azani Allah wa iyyakum, mata adalah merupakan pokok dan pangkal. Oleh karena itulah kata Ibnu Qayyim rahimahullah, ya, mata, pandangan mata itu sihamun min sihabi iblis. Ia adalah merupakan panah dari panah-panah iblis. Siapa yang bisa menjaga matanya, dia akan bisa membandingkan hatinya. Siapa yang bisa membandingkan hatinya, ia bisa memperbaiki ya pikirannya. Dia pun bisa akan mencegah ya anggota badannya untuk berbuat sesuatu yang tidak diridhai oleh Rabbnya. Iwallah. Naam. Ketika seorang hamba melihat sesuatu yang diridhai oleh Allah, membaca Al-Quran, tadabur alam, melihat kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian tumbuh di hatinya pemikiran, lalu kemudian ia berpikir tentang siapa Rabbnya, bagaimana kekuasaan penciptanya, bagaimana keindahan ciptaannya, akhirnya menimbulkan ketundukan dan kekhusyuan. Itulah merupakan perkara yang diperintahkan. Subhanallah. Akhal Islam azani Allah wa iyyakum, karena mata kita ini bisa menimbulkan perubahan hati di dalam dada kita. Ketika kita melihat maksiat, lalu kemudian kita lemparkan mata kita untuk melihat segala macam yang dilarang oleh Allah, melihat wanita-wanita yang telanjang, akibatnya apa? Hati kita terkotori. Akibatnya apa? Pikiran kita pun terkotori. Akibatnya apa? Akhirnya kita pun tidak, ya, sulit sekali terkadang untuk menghafal ayat-ayat Al-Quran. Hati kita pun akhirnya lalai dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. hati kita pun akhirnya lalai untuk memikirkan tentang pencintaan ya Allah subhanahu wa ta'ala, penciptaan makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Iwallah, betul sekali akhal Islam, azani Allah wa iyakum. Maka dari itulah Islam, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita kunci bahwasannya hendaknya kita menahan pandangan kita. Allah ciptakan mata kita adalah merupakan nikmat yang sangat besar dan agung. Tapi ketika kita gunakan mata kita untuk sesuatu yang tidak diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka itu menjadi pengantar kita kepada berbagai macam keburukan demi keburukan. Seseorang ketika melihat gemerlapnya kehidupan dunia, lalu hatinya berangan-angan dan berpikir, lalu kemudian hatinya menginginkan itu semua. Manusia memang cinta dunia. Kemudian dengan matanya ia melihat, memandang, ia merasa asyik dengan hal seperti itu. Kemudian akhirnya apa yang terjadi? Dia pun lalai untuk berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah mengatakan, orang yang berhasil menahan pandangannya dari apa yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan memberikan berbagai macam kemuliaan pada dia. Apa itu? Yang pertama, kebeningan hati. Yang kedua, diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ketajaman dalam firasat. Yang ketiga apa? Diberikan oleh Allah kemudahan untuk menghafalkan ayat-ayatnya. Tapi coba lihat orang-orang yang matanya suka jelalatan sana sini, melihat sesuatu yang dimurkai oleh Allah, melihat aurat-aurat wanita, akhirnya ia terhalang dari kebaikan-kebaikan itu. Hatinya kotor, hatinya banyak berbuat maksiat. Akhirnya untuk menghafal ayat-ayat Allah menjadi sulit. Kalaupun dihafal Al-Quran, akan semakin mudah untuk menjadikan lupa terhadap ayat-ayatnya tersebut. Karena ingat ya akhi, bahwasannya ilmu itu cocok untuk hati yang bersih. Ketika Imam Syafi'i rahimahullah mengadu kepada gurunya dan berkata, syakawtu ila waqi'in su'a hifzi, aku mengadu kepada guruku waqi' tentang buruknya hafalanku. Fa'arsyadani ila tarkil ma'asi, maka beliau pun membimbingku untuk meninggalkan maksiat. Wa akhbarani bi anna ilmallahi nurun, dan ia mengabarkan kepadaku bahwa ilmu Allah itu adalah cahaya. Wa nurullahi la yuhda lil 'asi, dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada orang yang suka berbuat maksiat. Ketika seorang suami matanya selalu melihat dan jelalatan kepada wanita-wanita yang ada di luar sana. Ketika melihat televisi, di televisi di situ ada perempuan-perempuan yang cantik jelita. Ketika melihat istrinya ternyata tak secantik yang ada di televisi, apa yang terjadi? Hatinya terkotori. Akhirnya berkurang rasa cinta dia kepada istrinya. Ketika seorang istri melihat di televisi laki-laki yang tampan, ganteng, yang mungkin lebih daripada suaminya, akhirnya hatinya terkotori. Dia memandang suaminya kok tak seganteng yang ada di televisi sana, yang ada di luar sana. Akhirnya berkuranglah cinta dia kepada suaminya, mengharapkan sesuatu yang lebih. Akibat daripada apa? Matanya tak dijaga. Oleh karena itu ya akhi, Al-Imam Ibn Qayyim mengatakan bahwa pokok kebaikan adalah dari pikiran, pokok keburukan dari pikiran, dan berpikir itu seringkali muncul dari pandangan mata. Ketika kita melihat sesuatu, akan muncul pemikiran. Pemikiran itu berkembang kepada niat, niat itu berkembang kepada perbuatan. Maka dari itu Allah mencegah jangan sampai ini menjadi pintu yang akan bisa menjerumuskan kita ke dalam api neraka. Oleh karena itu, hanyalah orang-orang yang diberikan oleh Allah kekuatan hati dan kebesaran jiwa yang mengharapkan yang lebih baik dari itu. Ketika ia menundukkan pandangannya, ia mengharapkan yang lebih baik dari itu berupa apa? Ya, kekuatan, kebeningan hati, kekuatan iman, terlebih bidadari surga, jauh lebih cantik daripada apa yang ada di dunia. Semoga kita termasuk orang-orang yang bisa menahan pandangan mata kita ya akhi, untuk mengharapkan yang lebih baik daripada yang kita pandang. Aqulu qawli hadza, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.